بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، mari kita merajaah pembahasan sampai hal kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tamyiz. Yang ini merupakan mansubat yang keenam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bab at-tamyiz. Dan tamyiz ikhwan fillah hubungannya sangat dekat dengan hal. Namun karena sama-sama memiliki fungsi untuk memberikan penjelasan, memberikan penafsiran. At-tamyizu huwa al-ismul mansubul mufassiru liman bahama min ad-dawat. Yang dimaksud dengan tamyiz yaitu isim yang dinasabkan. Al-mufassiru yang menjelaskan liman bahama min ad-dawat, apa-apa yang masih belum jelas dari zat-zat, yang masih na'am global, belum begitu jelas, maka dengan adanya tamyiz nanti jelaskan. Dan kalau mengenai hal, dia bar ismul mansub al-mufassiru liman bahama minal hay'at. Padahal yang diterangkan adalah hay'at, keadaannya. Tapi kalau pada tamyiz, yang diterangkan adalah zawat. Naam. Dan nanti dalam syarah akan kita ketahui juga selain zawat, naam, menerangkan an-nisab, menerangkan nisbah-nisbah. Dan pembahasannya juga sama dalam kata imbahama, yang lebih bagus dengan apa? Dengan istabhama, dikarenakan penggunaan imbahama di kalam Arab tidak kita dapati. Nahu qaulika tasabba zaidun araqa wa tafaqqa'a bakrun shahma wa taba muhammadun nafsa واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. Ini contoh-contoh didatangkan juga apa? Juga untuk mengisyaratkan jenis-jenis tamyiz yang nanti akan kita ketahui dalam syarah. Qala asy-syarh tamyiz تعريفه هو الاسم المنصوب المفسر لما استبهم من الذوات أو النسب. Yaitu isim yang dinasabkan yang menjelaskan hal-hal yang belum jelas, sesuatu yang masih mustabham, sesuatu yang belum jelas, masih global. Naam, menjelaskan sesuatu yang belum jelas berupa dat-dat atau nisbah-nisbah. Dan perhatikan catatan kaki nomor 1. Asma'ul adadi wal wazni wal kaini wal misaha al-fadhul mubhama. Li'annaka idha kulta ishtaritu 20 wa sakatta la yubhamu sami'ul murada minal 20. Nama-nama yang menunjukkan jumlah, timbangan, nam takaran dan jarak merupakan lafad-lafad yang mubham, lafad-lafad yang belum jelas. Kenapa? Dikarenakan engkau apabila mengatakan ishtaraitu 20, aku membeli 20. Ini isim apa namanya 20? Dari keempat jenis yang disebutkan di depan, 20 berarti isim apa namanya akbar? Bilangan, yaitu dalam bahasa Arab adad. Ismul adad 20. Wasakatta, dan engkau diam. Maka orang yang mendengar tidak akan paham yang dimaksud dengan 20 ini apa? 20 apa? 20 kantong, 20 liter, 20 apa? Belum jelas. Wa idza qulta ishtaraitu 20 qalaman. Apabila engkau mengatakan aku membeli 20 pena. Faqad fassartal murada minal mishrin, maka engkau telah menjelaskan yang dimaksud dengan 20 ini. Biqaulika qalaman, dengan perkataanmu qalaman. Fa qalaman tamyiz, maka qalaman dalam contoh ini adalah tamyiz. Ini jelas. Wa kama yakunu al-ibhamu fi ba'dil alfazi fa innahu yakunu fi ba'dil jumal. Dan sebagaimana ketidakjelasan itu ada pada sebagian lafaz-lafaz, maka dia juga ada pada sebagian apa? Sebagian kalimat-kalimat. Jumlah dalam bahasa Arab. Nahu taba Muhammadun nafsa. Naam. Wa nisbatu tain ila Muhammadin fiha ibham. Taba Muhammadun. Kalau berhenti di sini, Muhammad bagus. Apa yang bagus? Naam. Masih belum jelas. Ketika ditambahi nafsan, maka apa? Nafsan ini menjelaskan ketidakjelaskan pada jumlah taba Muhammadun. Naam. Lihtimali an yakuna min jihatil ilmi awil nafsi awil ma'isyah. Dikarenakan ada kemungkinan bagusnya Muhammad itu dari sisi ilmunya atau jiwanya atau penghidupannya. Falamma dhukira tamyizu nafsan irtafa'al ibham. Maka tatkala disebutkan tamyiz yang dalam contoh tadi adalah nafsan, maka terangkatlah apa? Terangkatlah ketidakjelasan tadi. Fakullu ma kana bihadhihi al-mathabati yusamma tamyizan. Maka semua hal yang keadaannya seperti ini, ya, memiliki kedudukan sebagai apa? Penafsir sesuatu yang belum jelas, baik itu berupa zat-zat atau berupa nisbah. 6. Menjelaskan ketidakjelasan lafaz atau menjelaskan ketidakjelasan suatu apa? Kalimat. Naam, kalimat sempurna, maka ini namanya tamyiz. Dan ini mudah untuk mengerti tamyiz, ikhwan fillah. Naam, akan bisa membedakan dari yang lainnya. Tamyiz itu intinya apa? Menjelaskan naam sesuatu yang kembali ke apa? Ke naam suatu kata. Lafaz kata yang tidak jelas, baik itu berupa bilangan, timbangan, takaran atau jarak. Kali ini mudah biasanya. Tapi biasanya untuk yang tamyiz yang kedua, yang menjelaskan ketidakjelasan suatu jumlah, ini butuh apa? Butuh diperhatikan. Dari sini kita ketahui tamyiz terbagi menjadi dua, ada mufrad, ada jumlah. Tamyizul mufrad dan tamyizul jumlah. Dengan contoh, perhatikan dalam kitab. Misaluhu ishtaraitu 20 gulaman. Ini menghilangkan ketidakjelasan isim apa? Isim apa, Ahmad? Isim adat, yaitu 20. Ya Rab. Alaman tu nasbihnya. Lianahu. Walhaq bijamil mudzakkar salim. Naam, 20. Ya. Dia maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi ya. Niabatan 'anil fathah li'annahu walhaq bijamil mudzakkar salim. Kenapa kita tidak mengatakan dia itu jamak mudzakkar salim? Iya, kenapa kok enggak dikatakan jamak mudzakkar salim saja, kok dikatakan mulhaq, diikutkan saja? Kenapa? Padahal kan berakhir dengan ya dan nun. Ishrin, ishrun. Kenapa? Karena tidak memiliki mufrad dari dia memiliki mufrad. Kalau dikatakan kalian tidak memiliki mufrad, dia memiliki mufrad. Ishrin mufradnya apa? Hah? Hah? Asal kok mufrad? Asal 10. Ishrin 20. Masa mufradnya 6 asyaratun. Itu asyaratun 10 bukan mufrad. Perhatikan. Nah, muslimun satu orang muslim, ya kan? Muslimuna muslim yang banyak. Ini baru namanya mufradnya. Sekarang kalau isyrin, tadi jawabannya dia dihubungi mulhaq, tidak dikatakan jamak mudzakkar salim karena tidak memiliki mufrad. Ya, dia memiliki mufrad. Mufradnya apa? Isyrin mufradnya wahidun. Ya tidak, 20. Ya mufradnya satu wahidun. Berarti ada mufradnya. Ada yang kurang tadi, ya? Apa jawabannya? Kenapa tidak dikatakan jamak mudzakkar salim saja kok butuh kata-kata mulhaq diikutkan, dipelokke kata orang Jawa. Sebenarnya tidak bisa masuk, cuman dipelokke aja, diikutkan. Kenapa Umar? Kenapa Arin? Hah? Gitu-gitu aja. Hah? Ya nanti bisa berubah. Ishrin, ishrun. Kurang sedikit ya, itu karena dia tidak memiliki mufrad dari lafadznya. Kurang dari lafadznya. Tidak memiliki mufrad dari lafadznya. Karena apa? Kalau ishrin memiliki mufrad tapi dari lafadz yang lain yaitu wahidun, ya tidak. Jadi sebelum menjawab itu bagusnya apa? Ishrin dikatakan mulhaq karena apa? Karena ada syarat-syarat jamak mudzakkar salim yang tidak dia penuhi. Ada syarat-syarat jamak mudzakkar salim yang tidak dia penuhi. Nah, karena untuk suatu isim masuk kategori jamak mudzakkar salim memiliki syarat-syarat, di antaranya apa? Harus memiliki mufrad dari na'am dari lafadznya. Seperti misalnya muslimun. Punya mufrad dari lafadznya enggak? Punya, yaitu muslim. Nah, kalau isrun punya mufrad tapi bukan dari lafadznya karena mufradnya adalah wahidun. Maka dengan takan mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Kenapa mulhaq? Ya diikutkan karena bentuknya secara zahir sama isrun, isrin. Baik. Kemudian syahidnya dalam kalimat ini hulaman, dia sebagai tamyiz. Naam mansubun wa alamatu nasmihi al-fathah. Untuk menjelaskan apa? Menjelaskan ketidakjelasan kata isyrin. Taba Muhammadun nafsan di Rab. Amir. Nah, syaitnya nafsan tamyiz mansubun wa alamatu nafsihi al-fathah. Nah, nafsan ini untuk menjelaskan ketidakjelasan apa? Ketidakjelasan apa? Muhammad, Muhammad tak jelas, Muhammad jelas saja. Manusia, kaki dua, tangan dua. Toba, toba jelas saja. Toba bermakna apa? Bagus. Hah? Menjelaskan apa? Hah? Hah? Menjelaskan nisbah bagusnya sesuatu kepada Muhammad. Yang bagus yang dinisbahkan ke Muhammad ini apa? Ya kan? Jiwanya. Maka ini tamyiz untuk menjelaskan ketidakjelasan kalimat toba Muhammadun. Kedua-duanya enggak Muhammadnya tok, enggak tobanya tok. Tapi apa? Toba Muhammadun. Ya, jadi apa yang ditafsirkan oleh nafsan adalah apa? Jumlah toba Muhammadun. Kalau tadi yang pertama memang karena itu adalah menjelaskan mufrad. Sekarang menjelaskan jumlah toba Muhammadun nafsan. Naam. Tayyib. Jadi nafsan menjelaskan ketidakjelasan nisbah toba kepada apa? Kepada Muhammad. Paham? Tayyib. I'rabuhu tadi sudah di'rab secara sempurna. Ulaman tamyizudzat li'annahu fassara kalimatan mufradatan wa hiya 20. Ulaman itu adalah tamyizudzat dikarenakan dia menerangkan kata yang mufrad yaitu 20 dan mufrad yang dimaksud di sini ikhwan fillah ma laisa jumlatan wala syibha jumlah. Jadi mufrad dalam pembahasan tamyiz adalah apa? Yang bukan merupakan jumlah, bukan pula yang merupakan jumlah. Berarti seperti pembahasan apa mufrad ini di sini? Seperti pembahasan apa? Pembahasan mubtada khabar. Naam. Dalam pembahasan khabar, naam, juga kita mendengar istilah mufrad. Ada khabar mufrad dan khabar apa? Ghair mufrad. Naam. Kemudian nafsan, tamyizun nisbah. Tamyizun nisbatin. Naam. Kenapa? Li'annahu fassara jumlata toba Muhammadun. Nafsan ini adalah tamyiz nisbah. Kenapa? Karena dia menerangkan jumlah toba Muhammadun. Muhammad bagus. Jadi bagus yang dinisbahkan kepada Muhammad ini apanya? Apakah bagus naam jiwanya, bagus akhlaknya, atau bagus ilmunya, dan seterusnya. Nah, dari kedua contoh yang disebutkan dalam syarah ini, kita bisa melihat bahwasannya tamyiz terbagi menjadi dua. Maka diterangkan setelahnya, anwa'uhu at-tamyizu nama'an. Tamyiz itu terbagi menjadi dua, mufradun wa jumlatun. Tamyiz mufrad dan jumlah. Al-awal tamyizul mufradi wa huwa alladhi yuzilul ibhama an kalimatin wahidah. Ini mudahnya. Dan ini penjelasan atau definisi yang mudah kalau untuk mubtadi. Tamyiz mufrad yaitu yang menghilangkan ketidakjelasan dari suatu kata. An kalimatin wahidah ya menjelaskan ketidakjelasan satu kata. Karena kalimat yang dimaksud di sini ya kata. Naam, aw ma huwa bi manzilatiha kal adadil murakkab. Nahwu qawlihi ta'ala idza ra'aitu inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Jadi kalimat wahidah di sini yang dihilangkan ketidakjelasan oleh tamyiz mufrad. Naam. Juga mencakup padanya apa saja yang kedudukannya seperti satu kata. Seperti apa? Adad murakkab ya, jumlah yang tersusun atau apa? Bilangan yang tersusun. Karena bilangan kan kalau 1 2 3 ini jelas. Nah, dia itu satu kata. Tapi juga diikutkan dengan satu kata kalau 11 12 13 misalnya ahada asyara, itsna asyara dan seterusnya. Nah, qaulihi ta'ala inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Jadi ahada asyara di sini dihukumi seperti apa? Seperti apa? Satu kata seperti kalimah wahidah. Yang kemudian diterangkan oleh tamyiz 11 apa? Kawkaban. Berarti kawkaban adalah tamyiz untuk menerangkan zat nam ahada asyara ini. Tayyib. Wa ya'ti tamyizul mufradi ba'dal adadi wal wazni wal kaini wal misaha. Dan tamyiz mufrad itu datang setelah apa? Yang pertama adad, setelah jumlah. Pokoknya kalau ada jumlah, na'am, atau bilangan gampangnya. Adad, bilangan. Na'am, setelahnya kalau ada isim yang dinasabkan maka itu tamyiz. Nahu qaulika malaktu tis'ina na'jatan. Maknanya apa? Malaktu tis'ina na'jatan. Apa Mujahid? Aku memiliki 90 apa? Na'jah, apa na'jah? Kambing. Nah, kambing betina. Nah, malaktu tis'ina na'jatan. Berarti na'jah untuk menerangkan apa ketidakjelasan tis'in. Baik. Kemudian yang kedua wazan. Nahu qaulika ishtaraitu ratlan asada. Nah, maknanya apa? Akbar. Nah, saya membeli satu ritel na'am madu. Mana tamyiznya? Asalan. Ritel sebagai apa? Sebagai kata yang diterangkan ketidakjelasan. Cuma ritel ini bukan liter dalam bahasa kita ya, Fadifillah. Ritel. Karena dia, kalau liter kan dalam bahasa kita itu satuan untuk apa? Takaran atau timbangan? Takaran. Kalau ritel dalam bahasa Arab ini untuk timbangan. Ritelun. Dan bukan liter yang dimaksud. Kemudian yang keempat al-kail berupa takaran. Nahwu qaulika tasaddaqtu bisa'in tamrin. Bisa'in tamron. Tasaddaqtu bisa'in tamron. Maknanya apa Bakhtiar? Aku bersedekah dengan satu sak kurma. Nah, al-misaha berupa jarak. Nah, jarak panjang. Yang sekarang dengan menggunakan meter. Nah, lebih masyhur daripada menggunakan satuan-satuan yang lain. Mil juga masuk dalam misaha. Nah, waqau nikah hadha shibrun arda. Nah, hadha shibrun arda. Apa maknanya? Kasha. Ini sejengkal tanah. Ini sejengkal tanah. Tayyib. Ini contoh-contoh untuk apa? Tamyiz mufrad. Ada pun tamyiz jumlah insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanallah.